نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Arba'in Nawawiyah dengan ta'liq penjelasan singkat dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca matan hadis yang keempat. Berkata Imam Nawawi di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan an Abi Abi Rahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Riwayat dari Abu Abi Rahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya khobar-khobar yang beliau sampaikan itu dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang agama terkait syariat itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan in huwa ila wahyu yuha, walaupun bukan Al-Quran, tapi sabda-sabdanya, hadis, itu bukan ucapan dari pribadi beliau semata. In huwa ila wahyu yuha, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kedudukan Al-Quran maupun As-Sunnah itu tidak ada bedanya, sama-sama wahyu. Cuma yang Al-Quran langsung firman-firmannya Allah, yang Al-Hadis adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya. Tapi Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu juga wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan pembicaraan pribadi beliau. Yang dibawakan kepada para sahabat, Nabi jelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursal ilayhi al-malak. Sudah kita baca kemarin, berbicara tentang perkara gaib. Di zaman itu belum ada USG, belum ada ilmu kedokteran kandungan, tapi Nabi SAW berbicara tentang keadaan manusia di dalam penciptaannya ketika masih di perut ibundanya. Sungguhnya salah seorang di antara kalian, yakni diambil sebagai misal yang semuanya sama, dikumpulkan penciptaannya di perut ibundanya 40 hari masih berupa nutfah. Namanya nutfah itu masih mani dan sel telur. Kemudian 40 hari berikutnya sudah berwujud alaqah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya gumpalan darah tadi berubah menjadi sekerat daging. 40 hari keadaan sekerat daging ini, dalam bahasa sekarangnya embrio ini, ditiupkan kepadanya ruh. Sehingga genap 40 bulan sekian hari. Ketika ruh ini ditiup, Allah utus malaikat untuk fayam fuhu fihi ruh, meniupkan ruh sekaligus wayu'mar bi arba kalimat, diperintah dengan 4 perkara. Selain meniupkan ruh, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan rizqahu, rezekinya. Wa ajalihi, menetapkan ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa sakiyun aw sa'idun, nasibnya. Sengsaranya atau bahagianya. Nah, barakallahu fikum. Kan semua itu ada hikmahnya. Allah tetapkan semuanya dengan hikmah-hikmahnya. Kemudian Nabi katakan, "Fawwallahi alladzi la ilaha ghairuh in ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'." Di sini dijelaskan, demi Allah, salah seorang di antara kalian ada yang dia amalannya ahli surga, terlihat di pandangan manusia orang yang taat. Namun barakallahu fikum, dengan ketaatan-ketaatannya yang dikatakan di sini barakallahu fikum, antara ajal dia menjelang matinya, yang mestinya kalau dia mati tetap dalam keadaan amalan baik, dia masuk jannah tinggal sebentar lagi. Namun ketika ajal dia sudah dekat, dia justru beramal dengan amalannya ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sebaliknya ada orang yang amalannya yang nampak dilihat oleh orang sekitarnya, amalan buruk, amalannya penghuni neraka. Namun fayusbiqu alaihi alkitab, Allah tetapkan di akhir hayatnya dia, Allah karuniakan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, sehingga ketika dekat ajalnya dia beramal dengan amalannya ahli jannah, fayadkhuluha. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita baca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait hadis ini. Hadal hadis rabi min al ahadis nabawiyah wa fihi bayan tatawuri khalqil insan fi batni ummi wa kitabati ajlihi wa rizqihi wa ghairi dhalik. Hadis keempat ini di antara hadis-hadis An-Nawawiyah, maksudnya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis yang keempat ini di dalamnya ada penjelasan fase-fase penciptaan manusia di perut ibunya. Dan ada penjelasan tentang telah ditetapkannya ajalnya, telah ditetapkannya rezekinya. Dan yang selain dari itu, dari empat perkara yang kita baca. Fayaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dan Abdullah bin Mas'ud di awal hadis ini beliau membuka dengan pembukaan telah memberikan kabar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiq. As-shadiq fi dinihi. Beliau ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur di dalam ucapannya. Untuk mengingatkan kalau berita yang dibawa Nabi ini adalah tidak dusta. Shadiqul masdud. Dan Nabi bukan cuma shadiq, bukan cuma orang yang jujur, benar ucapannya, tapi juga masdud. Yakni dijamin kebenarannya, dibenarkan oleh Allah Ta'ala fima uhiya ilaihi, di dalam wahyu-wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi beliau membuka pembicaraan ini, yang pertama kita diingatkan Nabi SAW itu orang yang jujur, tidak pernah dusta di dalam ucapannya. Kemudian yang dibicarakan adalah wahyu yang dijamin kebenarannya. Kenapa dibuka dengan ini? Wa inna ma qaddama Abdullah bin Mas'ud hadhihi al-muqaddimah li anna hadha min umuril ghaib. La tu'lam illa bi wahyin. Karena yang akan dikabarkan di dalam hadis ini perkara-perkara gaib. Penciptaan manusia di perut ibunya. Lalu sekarang bisa diamati lewat USG dan yang lainnya. Dulu urusannya percaya atau tidak terserah. Memang gak kento. Yang diomong itu benar atau enggak benar tergantung kita. Enggak bisa dibuktikan perkara yang ada di balik perut. Gimana buktikannya? Apa iya ini bentuknya masih nutfah? Dibedah dulu gitu. Nah, dulu enggak ada USG. Sehingga diingatkan di sini. Yang membuat seorang itu tentram dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak melihat, walaupun kita sulit menerima dengan akal, yakini kalau beliau enggak pernah dusta dan apa yang disampaikan adalah wahyu yang benar. Tanpa itu kita akan ragu. Masa? Kok bisa? Kok begitu? Protes. Tapi masalahnya kita tidak bisa membuktikan. Perkara gaib, perkara akhirat, perkara takdir. Kalau kita nengok gimana catatan di Lauhil Mahfudz, takdirnya fulan bagaimana? Tidak bisa. Masalah kalau sudah perkara gaib, pembuktikan benar atau tidaknya itu nanti. Sehingga urusannya kita percaya atau tidak, itu saja. Maka perlu dimukodimai yang berbicara ke kamu orang yang tidak pernah berdosa. Yang dibicarakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah punya pondasi ini, janggal di akal kita, sulit diterima akal kita. Kalau kita percaya, itu bukan kedustaan. Kalau kita percaya, itu wahyu yang Allah wahyukan. Selesai urusan. Maka beliau mukodimai dengan ucapan ini. Karena yang akan dihabarkan macam sulit diterima oleh akal manusia. Lebih-lebih manusia yang sok pinter. Biasanya keblinger. Al-Quran dikritisi, hadis dikritisi, dirinya yang tidak bisa dikritisi. Kita lihat barakallahu fikum. Yang namanya perkara gaib la tu'lam illa biwahyi. Tidak diketahui oleh hamba dengan hipotesa, analisa, dohiriyah. Tapi dibenarkannya dengan wahyu. Kalau ada Qurannya, ada hadisnya, benar titik. Bisa dibuktikan secara rasional atau tidak, tidak semua perkara masuk akalnya manusia. Akalnya manusia itu qasirun dhaif. Cekak lagi lemah. Ngerjakan soal matematika saja, 6 nilainya. Itu perkara yang eksakta. Pasti, ilmu pasti. Ini perkara gaib mau diselesaikan dengan otak yang terbatas. Si pungko merindukan bulan. Tidak bakal sampai. Manusia dikaruniai akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian diyakini di dalam hatinya. Jadi barakallahu fikum, kalau masalahnya perkara gaib, itu pembuktian benarnya itu bukan dengan dibuktikan secara lahiriah. Tapi buktinya ada wahyunya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Titik. Selagi itu ada, benar. Yang disampaikan adalah tadi hadis yang kita baca. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'in yawman ila akhiril hadis. Wa fi hadal hadis minal fawaid. Dalam hadis yang keempat ini ada banyak faedah. Faedah yang pertama, bayanu tatawuri khalqi khalqatil insan fi batni ummihi annahu arba'atu adwar. Penjelasan tentang fase-fase penciptaan manusia di perut ibundanya. Dan ada 4 fase. Ketika Nabi SAW bersabda, ini perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Dibuktikan tidak bisa. Belum semodern ini. Tapi sekarang ini terbukti benar. Memang 4 fase. Di perut itu masih berwujud mani yang menyelimuti sel telur. Kemudian setelah itu memang setelah itu gumpalan darah. Sehingga ada yang keguguran keluarnya darah, pendarahan. Kemudian setelah itu fasenya daging. Kadang-kadang keluar dalam bentuk daging, segumpal daging. Tinggal bulan keberapa kegugurannya. Dan terbukti ketika diamati bulan keempat, sudah ada denyut. Sudah terlihat bentuk daging, bukan lagi darah. Setelah ada alat, oh ya benar ternyata. Jadi fase yang pertama, turun nutfati arba'una yauman. 40 hari itu bentuknya masih nutfah. Bukan darah, apalagi daging. Wathani turul alaqah arba'una yauman. 40 ke atas sana, masuk 50 menuju sampai 80, itu gumpalan darah. Ya silahkan awasi, atau tanyakan ke dokter kandungan. Jawabannya benar ini. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara ini? Lewat pengamatan apa? Alat apa ketika itu tidak ada? Wahyu. Kemudian barakallahu fikum, fase yang ketiga, turun mudghah arba'una yawman. Masuk barakallahu fikum di di atas hari ke-80, 90 sampai 120, bentuknya sudah bukan sekumpal darah, tapi sekerat daging, embrio. Fase yang keempat, ad-durul akhirah. Fase yang keempat, 40 hari yang keempat dari 120 menjadi ke arah 160, itu nufikhur ruh fihi. Sudah ada tanda-tanda kehidupan, mulai dipegang dud. Orang-orang sekarang, ini hadis setelah diteliti benar. Semestinya kita sebagai kaum muslimin, tanpa dibuktikan alat itu, tanpa diamati kebenarannya oleh USG itu, kita sudah yakini benar. Kenapa? Wahyu yang berbicara, Nabi yang bersabda. Jadi pembuktian ilmiah melalui ayat, alat-alat modern saat ini tidak menambah sedikit pun dari keimanannya. Karena keimanannya sudah bulat sekedar dengan kabar Quran dan hadis tadi. Oh, ternyata setelah di 7 bulan, artinya di naik orang naik ke bulan, periksa, oh di bulan itu ada retakan. Jadi bulan ini menunjukkan pernah terbelah. Tanpa kamu selidiki ke sana, ada kabar bahwasannya bulan pernah terbelah dan itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah beriman. Sehingga kabar-kabar itu tidak menambah keimanannya. Wong sudah bulat imannya, utuh 100%. Nah, kalau orang sudah ada Quran, ada hadis, belum yakin, baru setelah dibuktikan oleh ilmu modern saat ini baru beriman, itu aqlani. Orang yang Tuhannya akal. Kalau akal benar kan, wahyu baru benar. Nah, untuk bilang yang kendali, kita tidak dididik untuk itu. Para sahabat melewati hadis yang masuk akal mereka yang tidak, sami'na wa atha'na. Tidak ada protes, tidak ada komplain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, inna Allah yanzil ila sama'i dunya fisulusi akhir laylah. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Para sahabat datanya, terus itu sepertiga malam akhir wilayah Saudi, wilayah Eropa, atau wilayah Asia? Beda dengan kita, mikir. Sepertiga malam Indonesia beda sama Amerika. Lalu turun ke sepertiga yang mana? Karena sepertiga malam akhir Indonesia, sana sore, sana siang. Manusia terlalu sempit. Otak yang seukuran tempurung kepala untuk memikirkan kuasa Allah yang maha sempurna. Tahu diri, mikir rumus fisika saja gagal total. Nilai di ujiannya 2, mau mikir dunia di luar akalnya. Kemudian barakallahu fikum, sehingga barakallahu fikum bagi kita ada Quran, ada hadis, kabar tentang perkara gaib, tentang kiamat, tentang penciptaan manusia, tentang takdirnya manusia. Kalau ada wahyu, tenang kita sudah. Kemudian barakallahu fikum, fal janin yatatawwaru fi batni ummihi ila hadhil atwar. Maka janinnya, jabang bayi ini, di perut ibundanya itu melalui fase-fase tadi. Kaitannya dengan hukum agama apa dibahas ini? Oh, agama Islam itu agama yang lengkap. Anal janin qabla arba'ati ashurin la yuhkamu bi annahu insanun hayyun. Janin sebelum usia 4 bulan di kandungan tidak dihukumi sebagaimana manusia yang hidup. Wabina'an ala dhalik law saqata qabla tamami arba'a ashur fa innahu la yuhsal wa la yufam wa la yusalli alaihi. Maka kalau keguguran sebelum genap 4 bulan, apa yang lahir itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, karena belum manusia, baru daging tanpa ruh. Mbah-mbah kita lebih parah. Maka ya tidak dikafani, tidak dimandikan, di kuburnya pun kadang di kebun-kebunnya. Bahasa orang sini kuburan bajangan. Maka karena belum manusia, tidak dikubur di pekuburan. Ini hikmahnya, kita harus tahu. Li'ana ulam yakun insanan ba'd, karena dia belum jadi manusia. Yang dimandikan jenazahnya, dikafani jenazahnya, disolatkan jenazahnya adalah manusia. Ini belum ada nyawanya dan belum manusia. Namun kaidah yang ketiga, annahu ba'da arba'atu ashur tufahu fihi ruh wa yusbatu lahu hukmal insan al-hayyu falau saqata ba'da dhalik fa innahu yuhsal wa yufan wa yusalli alaihi kama law kana ba'da tamami tis'ata ashur. Namun kalau lebih 4 bulan sudah ditiupkan ruh, maka ditetapkan untuk bayi ini ketika lahir keguguran setelah usia 4 bulan sebagai manusia yang sudah hidup. Maka dia ketika keluar mati dianggap jenazah. Maka dimandikan sebagaimana memandikan jenazah, dikafani sebagaimana mengafani jenazah, disolatkan. Namun ketika disolatkan, yang perlu diperhatikan ketika doa memintakan ampunan kepada si mayit diubah jadi mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya, karena bayi ini belum punya dosa. Musibah yang menimpa dia tentunya wa ma'asobakum bi musibatin fabima kasabat aydihi. Wa ma'asobakum bi musibatin fabima kasabat aydihikum. Tidak Allah timpakan musibah, termasuk musibah kematian anak walaupun masih jaban bayi, kecuali karena sebab dosa-dosa yang kalian kerjakan. Maka bayinya tidak dimintakan ampunan, nyolatkan jenazah bayi, Allahumma firlahu wa'fu anhu. Salahnya apa dia? Ya doanya begitu, makanya kamu harus tahu arti doa. Allahumma ampuni dia, apa dosanya? Maafkan dia, apa salahnya? Maka Allahumma fir li walidayhi. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuanya. Karena sebab dosa kedua orang tua ini Allah timpakan musibah ini. Karena Allah berfirman, tidaklah aku timpakan satu musibah pun kepada kalian kecuali karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka kalau kita pas maku apa kepetik tangan, koreksi, apa dosa tadi pagi? ada musibah menimpa kita, kambing kita mati misal, kelinci kita mati misal, kita koreksi, ada apa ini? Lebih-lebih musibah besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya telah menjelaskan kepada kita. Sehingga ketika kita diuji dengan musibah, adanya introspeksi diri, banyak istighfar, dan kemudian berbuat kebaikan sebagai bentuk tobat kita atas dosa yang menjadikan Allah menegur kita dengan peringatannya, musibah besar maupun kecil. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula kalau keluarnya si cabang bayi ini adalah setelah sempurna 9 bulan lebih-lebih itu. Maka dimandikan, disolat, dikafani, disolatkan, dan dikubur di kuburan. Bukan di belakang rumah, bukan di tegalan. Kemudian barakallahu fikum, di dalam hadis ini ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, analil arham malikan muwakilan biha. Terkait rahimnya wanita, Allah menugaskan malaikat untuk urusan rahimnya si wanita tadi. Kapan malaikat diutus terkait urusan rahimnya manusia ini? Setelah genap 4 bulan kandungan seorang wanita. Untuk apa? Tsumma yursalu ilaihil malak. Setelah 4 bulan di perut ibunya, Allah mengutus malaikat ke janin yang ada di rahim tadi. Hai al-malakul muwakil bil arham. Malaikat itu tugas-tugasnya banyak. Di antaranya ada yang diutus untuk meniupkan ruh ke jabang bayi yang dikandung ibunya setelah lewat 4 bulan. Kemudian anna ahwalal insan tuktab alaih fi batni ummi. Sungguhnya kondisi-kondisinya manusia itu telah ditetapkan ketika dia itu di perut ibundanya. Dan tidak akan berubah. Dan tidak bisa dirubah. Ini kabar yang dihabarkan ke kita. Rizku, rezekinya, amalu, amalannya, hajaru, ajalnya, sadiyun, hausaidun. Kalau sudah begini, apa artinya hidup? Nanti dulu. Allah tidak akan berbuat dengan perbuatan yang konyol. Hikmah di balik itu besar. Maka faedah yang keenam, bayanu hikmatillah azza wa jalla anna kulla syai'in indahu bi ajl muqaddar bi kitabillah yataqaddam wa la yata'akhir. Penjelasan hikmahnya Allah, merasanya segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada catatannya yang ditetapkan. Dan sudah tertulis kering di lauhil mahfud. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda. Maka ketika orang meninggal itu kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doa takziah. Mestinya kita hafalkan, mestinya kita pelajari, jangan turut berbila sungkawa. Ini tidak ada faedahnya buat yang mengucapkannya. Tapi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallah alam, apakah kita orang yang mengamalkannya ketika takziah? Ya, kita ucapkan kalimat tarji mestinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi ma'akhadha wallahu ma'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fatasbir wa tahsin. Kita doakan itu, sungguhnya kita ini miliknya Allah. Namanya miliknya Allah, kembalinya ke Allah. Sungguhnya apa yang diambil Allah dari saudara kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, itu miliknya Allah. Sehingga kalau yang punya itu mengambil, kita tidak boleh benar lepas diambil sama yang punya. Wallahu ma'ata. Dan yang saat ini masih diberikan Allah kepada kita, nyawa kita dan orang-orang dekat kita yang belum Allah ambil, itu juga miliknya. Maksudnya apa? Nantinya juga akan diambil. Maka bersiaplah. Dan kapan waktu ngambil itu? Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Sudah ada waktunya, tinggal nunggu. Maka kalau ada kejadian seperti itu, tasbih, kamu bersabar supaya dapat pahala. Wahdatasib, dan cari pahala dengan kesabaranmu. Jangan mengucapkan sumpah serapah. Ya, kita doa ini dulu. Ketika yang kita takziahi orang yang enggak mudeng, kita terjemahkan tadi. Sungguhnya kita semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau bahasa Jawa ya di Jawa nih, apa yang Allah ambil dari orang tua kita tadi, miliknya Allah. Maka kalau yang memiliki itu berhak untuk mengambil. Dan sungguhnya yang masih diberikan kepada kita, nyawa kita, anak kita, istri kita, ibu kita, itu juga miliknya Allah. Nantinya akan diambil. Dan kapan waktu mengambilnya? Sudah ada. Maka kalau ini terjadi, yang punya sudah mengambil, waktunya sudah tiba, manis gak kembali, ngamuk gak diulur, ditambahi jatah hidupnya. Maka apa? Bersabar, cari pahala dengan kesabaran. Sama-sama gak akan pulang. Kalau ada seperti ini kadang terkurang, ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, setelah itu jagongan cekakaan, tidak hikmat. Maka kita datang doakan dengan doa itu yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka dinamakan takziah, yang artinya tasliyah, menghibur. Apalagi kalau datang turut berbela sungkawa, kok yowis saiki, itu tidak menghibur, itu nambah ngenes. Oh ngapain kok cepat menghilangnya, tambah gero-gero dia. Kamu takziah atau takdzibah? Kamu takziah atau takdzibah? Kamu menghibur atau mengadab dia? Enggak ngerti biasanya begitu. Elah-elah, saatnya bocah-bocah yuyu. Nah, lihat anaknya tua bagero-gero dia. Nah, cilik-cilik men kok wis ditinggal. Astagfirullah. Kamu itu takziah atau mau bikin keonaran? Sudah enggak doakan, enggak menghibur, enggak ngarahkan yang baik, malah guru-guru pingsan lagi sudah. Ngurusi mayitnya belum selesai, ngurusi yang pingsan. Maka dari itu hati-hati. Kita itu ibadah takziah itu, hafalkan doanya, fahami artinya, ketahui hakikat takziah itu apa. Takziah itu bukan adat istiadat, tapi itu ibadah bernilai pahala dan ada kaifiahnya. Mowo coro, jangan ngawur. Apa yang diucapkan ketika takziah, apa yang dijaga dari sikap ketika takziah, jagungan sendiri kayak mantenan, guyu-guyu. Nah, ini suasananya bukan jagung bayi, bukan jagung manten, ini takziah. Lihatkan kita yang khidmat, ambil pelajaran, kita bakalnya meninggal seperti yang kita datang ini. Doakan ampunan untuk yang mati, doakan kesabaran untuk yang ditinggal, dan sebagainya. Sehingga khidmat, orang yang sedih melihat banyak orang yang sedih, berkurang sedihannya. Nah, kemudian faedah yang ketujuh, anal insana yajibu ayyakuna ala khaufin wa rahbatin. Ini faedahnya. Kalau Nabi SAW kabarkan seperti itu, hendaknya manusia itu wajib dalam keadaan takut dan khawatir. Selagi kita masih hidup, kebaikan yang kita kerjakan ini belum di final. Masih ada hari depan untuk kita mempertahankan keimanan dan meningkatkannya. Lebih-lebih kalau kita mau mengukur diri, melihat diri, nyatanya iman kita itu setiap hari naik dan turun. Kemarin bisa sholat malam, malam ini tidak bisa. Nah, ini sering. Kemarin itu menundukkan pandangan, menggunakan pandangan untuk yang baik-baik ringan. Sekarang berat. Kemarin ibadah, taklim, thalabul ilmi, sholat jamaah, jamaah subuh, sampai isya terjaga. Sekarang berat. Subuh udah bangun. Malam apalagi. Dalam keadaan ajal kita datang pada waktunya, tidak kompromi kita siap atau belum siap. Pas kita turun iman atau pas kita pada posisi top form, pas di puncaknya, on fire imannya, sedang nyala, tidak pandang bulu. Maka hikmahnya apa kalau ada kabar seperti ini? Kita itu cemaskan diri-diri kita. Dan tidak puas dengan amalan-amalan kita. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna rajul ya'mal bi amali ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fa yusbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Ngeri kita. Salah seorang di antara kalian, ada seorang yang dia amalannya amalan bagus, sampai ketika ajalnya tiba, antara dia dan kematiannya dan amalannya tadi, itu seolah-olah kalau dia mati dalam keadaan tetap seperti itu, surga itu tinggal satu dhira, satu hasta. Tapi ternyata ketetapan Allah lain. Dia beramal dengan amalannya, penduduk neraka, dan akhirnya masuk neraka. Siapa yang pede? Apa yang bisa kita amalkan ini, bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Allahumma as'aluka husnal khatimah. Husnul khatimah itu karunia. La hawla wa la quwwata. Coba canangkan malam ini, nanti malam aku akan sholat Lail sebagaimana Ramadan 11 rakaat. Coba canangkan. Kita lihat malam nanti. Siapa yang menjamin kita bisa mewujudkan keinginan kita? Tahu-tahu kembung jam 12. Wirawiri diari. Jangankan 11 rakaat. Witir saja tidak bisa. Baru wudu, balik lagi. Suruh. Tahu-tahu dibawa ke UGD. Subuhan berbaring di infus. Siapa yang bisa? Seminggu ini saya akan tidak pernah lolong sholat jamaah. Ternyata banyak lolongnya. Di bulan ini saya akan puasa Senin, Khamis dan Ayyamil Abyad. Ternyata yang Senin, Khamis nafasnya. Nah, lagi. Jangankan Senin, Khamis, Yaumil Ahyad. Infusan sepanjang bulan. Ditutup koma. Dan innalillahi. Siapa yang bisa jamin? Perhatikan ini. Kalau bukan kita khawatir. Maka faedah yang ke-8. Anawla yang bagil insan. Ayaktau roja. Sebaliknya, bagi orang yang masih jatuh bangun untuk menjadi orang yang baik. Jangan punya prinsip sudah kotor. Nyemplung sekalian ke lumpur. Jangan. Hendaknya dia jangan putus asa dari berharap. Karena Nabi SAW kabarkan fa innal insan qad ya'mal bil ma'asi dahran tawilan. Orang ini benar-benar bermaksiat kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Tapi yamunu alaihi bil huda fa yahtadi fi akhiri umri. Tapi di akhir usianya Allah karuniakan petunjuk kepada dia dan dia dapat petunjuk. Dan ini kita saksikan orang yang lama tidak sholat. Begitu mau meninggal dituntun nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Les. Sementara yang biasa sholat, yang biasa ujian. Dituntun nih. Kecet. Akhir ucapannya apa? Waduh. Sek. Ada yang seperti itu. Banyak. Survei di rumah sakit. Tapi ada. Yang seperti saya ceritakan tadi. Dan saya pernah menjumpainya. Ketika sehat. Pas tidur siang. Waktu duhur, ngamuk. Kebetulan dekat kamarnya belakangnya musola, ganteng tembok, ngamuk ucapannya jelek. Sampai bencinya saya sama orang ini luar biasa. Tapi ketika sakit, manggil, minta diajari syahadat. Dan merasa memang belum berislam walaupun KTP-nya Islam. Ya, karena saya waktu itu masih terbatas ilmunya, bimbing sebatas pengetahuan saya. Mandi dulu. Ya, mandi. Baru sadar ya mungkin karena mandi kedinginan pas sakit ya keliru. Nah, bisa sadar ya sek. Nah, wafat beliau. Allah yarham. Wahfarullah. Belum sempat sholat. Nanti hari ini mau sholat maghrib. Belum maghrib, wafat. Islamnya ba'da al-ashar, menjelang maghrib. Luar biasa. Bayangan yang lihat pena aman ini. Aku nek iso menehi maksiat terus pena. Siapa yang bisa niru takdirnya orang masing-masing? Setelah itu masya Allah, hikmah dari Allah. Kita lihat Hindun, pembunuh paman Rasulullah SAW, Hamzah, bahkan membelah dadanya dan memakan jantungnya. Bencinya kaum muslimin sama dia dan suaminya. Pas perang Uhud, ini tinggal dibunuh wanita ini. Namun ketika itu teriak, karena gak tahuan kalau itu wanita, pakai baju besi, sirah besi. Mau dipegang, teriak wanita dalam keadaan sahabat ini, saya lupa namanya, membawa pedang Rasulullah SAW. Saya tidak ingin mengotori pedang Nabi SAW dengan darahnya wanita. Gak jadi dibunuh. Apa hikmahnya Allah? Berislam. Walaupun Nabi SAW karena kejahatannya, jangan menampakkan wajahnya di hadapanku. Nanti aku akan teringat dengan kejahatan dia. Supaya aku tidak benci sama dia, jangan memperlihatkan dirinya di hadapanku. Sebagai manusia, pamannya dibunuh, dimakan jantungnya. Jahatnya dia membunuh kaum muslimin di peperangan-peperangan. Tapi Allah selamatkan dia tetap hidup dan dia diberi hidayah. Bahkan berperang bersama kaum muslimin membela Islam. Kita tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya kita juga melihat riwayat yang lainnya. Sahabat yang waktu itu ada seorang sosok di zaman Nabi SAW. Tidak saya katakan sahabat, karena sahabat itu yang sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Orang ini meninggal dalam keadaan penuh luka dan panah yang menancap di badannya. Dalam keadaan matinya di medan peperangan. Membela Islam. Tapi Nabi SAW dapat kabar dari langit. Ketika para sahabat, masya Allah ini syahid ini. Fahuwa finnar. Dia di neraka. Oh, mati di medan perang dengan luka yang banyak sekali. Kok di neraka? Ternyata kabar dari langit mengabarkan bahwasanya orang ini terkena banyak luka di peperangannya. Dan kemudian tidak sabar dengan sakit yang dirasakannya. Menusukkan panah ke jantungnya sendiri. Mati dalam keadaan dosa besar, bunuh diri. Ternyata seperti itu. Maka barakallahu fikum, Allah yaf'al mayyasha. Namun hikmahnya barakallahu fikum bagi orang yang saya ini kok sulit baik, teruslah berusaha. Terus berusaha. Berusaha baik. Barang siapa yang dia berusaha dalam keadaan compang-camping usahanya, kadang semangat, kadang lemah, tapi dia ingin terus. Fawafa maniatuhu wa huwa ala talabihi aqamah. Maka ketika dia mati, matinya dalam keadaan berusaha menjadi baik, dan dia akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang baik. Contohnya hadis membunuh 100 nyawa. Dia orang yang membunuh 99 nyawa. Datang kepada orang, ya kalau sekarang nilainya kiai, ahli ibadat, top. Tanya, Pak Kiai kalau di sini bahasa kita ya, saya ini orang yang telah membunuh 99 orang. Adakah pintu tobat bagiku? Namanya kiai, ahli ibadah, enggak punya ilmu, takut dosa sehingga banyak ibadah. Ini ada orang membunuh 99 nyawa manusia semua. Gimana kira-kira? Dia nyabut rumput saja. Maaf ya rumput, saya tidak sengaja mau kepleset. Jambak kamu sampai ambrol. Jago ibadah gitu. 99 nyawa. Tidak ada. Obat bagimu terlalu besar di sana. Ya kalau gitu sampai yang tak jadikan yang ke-100. Atau 100 atau 99 tidak ada tobat dari Allah. Sampean yang ke-100. Genap 100, satunya kiai tadi. Ini faedahnya orang berfatwa tanpa ilmu bahaya. Bisa membunuh dirinya sendiri. Akhirnya datang kepada ahli, tanya kepada orang, dan ditunjukkan kepada ahli ilmi yang benar-benar berilmu. Saya genap membunuh 100 orang. Adakah pintu tobat bagiku? Maka orang ini menjawab, siapa yang menghalangi tobatnya seorang hamba dengan ampunannya Allah? Diterima tobat kalau kamu sungguh-sungguh diterima. Tapi sebagai kesungguhannya, tempatmu itu tempat yang tidak mendukung kamu untuk baik. Sehingga kamu harus tinggalkan kampungmu menuju kampung yang baik. Supaya kamu bisa bertobat dan berubah menjadi baik. Maka orang ini menempuh perjalanan. Dan di tengah perjalanan dia meninggal. Belum tiba di kampung yang baik. Belum berbuat kebaikan sedikit pun. Tapi dia baru berusaha menuju kebaikan. Meninggal dan diambil nyawanya oleh malaikat rahmat. Maka barakallahu fikum. Yang penting kita terus berusaha bertobat, berusaha baik dan lain sebagainya. Kalau kematian kita tiba, kita adalah seorang yang berusaha untuk berbenah diri, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga semoga kita dimasukkan golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir kita selesaikan semuanya. Fa'in kala ka'in. Kalau ada orang yang bertanya, namanya manusia, otaknya jalan, disetir setan kadang-kadang. Kalau ada yang bertanya, mal hikmah fi'anallah yahduru hadal ladhi ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira' fa yusbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menyia-nyiakan amalan orang ini yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga kebaikan sampai ketika menjelang mati? Kalau dia mati seperti itu, surga itu tinggal satu hasta jaraknya. Tapi kemudian ketetapan Allah mendahului, karena dia Allah tetapkan ahli neraka, walaupun mayoritas hidupnya ketaatan, tiba-tiba dimasukkan neraka, dan takdirnya yang terakhir beramal dengan amalan yang menyebabkan dia masuk neraka. Jawabannya, innal hikmah fi dzalik wa anna hadha alladhi ya'malu bi amali ahli jannah innama ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Yang pertama harus kita pahami, sungguhnya hikmah di balik itu, orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli jannah tadi hanya beramal dengan amalan ahli jannah di pandangannya manusia. Ada orang-orang yang giat ke masjid, giat beramal, tapi ria. untuk nyari komentar dari orang. Baiknya karena manusia, saya ini harus jamaah lima waktu di masjid. Kenapa? Ketua takmir. Bukan karena memandang itu kewajiban dari Allah dan dia kewajiban untuk itu. Makanya ketika akhir hayatnya, dia rajin dipecat sama jamaah masjid dari ketakmiran. Akhirnya dia tidak jamaah lagi. Setelah itu mati. Itu contoh hambanya seperti itu. Rajinnya dia ke masjid subuh nomor satu. Jamaah sholat pertama, kadang-kadang imami karena posisi di dunianya sebagai ketua takmir. Memang lagi ini orang tipikalnya seperti itu, tidak bisa ikhlas di dalam amalannya, sulit untuk mencari ridha Allah. Terus yang dicari dunia dan apa yang ada di atas dunia. Karakternya sudah Allah bentuk seperti itu. Wa'iyadubillah min dzalik. Sehingga tidak ada ibadah dari dia kecuali tujuannya salah. Secara kasat mata amalannya tetap amalan akhirat. Tapi dia melakukannya karena itu. Jadi ini masalahnya. Jadi bukan orang yang ikhlas beramal untuk akhirat, tapi Allah takdirkan dia ahli neraka. Enggak. Orang yang memang ditakdirkan Allah ahli neraka, sehingga walaupun beramal dengan amalan-amalan kebaikan, tidak berangkat dari hati. Sulit mengikhlaskan niat. Maka orang yang seperti ini, wa ila fahuwa fil haqiqah du tawbiyah khabithah wa niyah fasidah. Orang ini walaupun amalannya amalan kebaikan, sholatnya, shofnya pertama, kadang imam masjid, tapi dia punya suatu yang disembunyikan dari maksud yang kotor. Dia punya niat yang rusak. Fataghluhu hadhihi niyyah fasidah. Akhirnya dirinya ini dikuasai oleh niat yang rusak ini. Sampai amalan akhirat untuk meraih surga dia jadikan sebagai amalan meraih dunia. Sholat jamaahnya untuk ketakmirannya. Sedekahnya, perhatiannya untuk jabatan sebagai kapolo desanya. Sehingga amalan baiknya ini musiman. Akhirnya karena dikuasai oleh niat yang jelek, beramal baik pun berangkat dari niat yang keliru, hatta yuhtama lahu bisu'il khatimah. Akhirnya ketika akhir hidupnya pun dia buruk. Su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sangka orang yang ikhlas amalannya ke masjid tiba-tiba kok ahli neraka. Bukan. Allah sudah tetapkan dia ahli neraka. Walaupun dohirnya berbuat kebaikan, niatnya dia, modal dia ke neraka ini merusak semua amalan kebaikan. Apa itu? Niat-niat yang buruk. Maka kita koreksi diri-diri kita. Berangkat ke masjid karena apa? Tolabul ilmi karena apa? Karena iwah pekewa? Karena manusia? Atau karena pahalanya? Kita koreksi. Karena ikut-ikutan? Saya wonder jamaah, malu nanti apa kata dunia? Apa enggak jamaah kok apa kata dunia? Jadi istilahnya, dia berjamaah ke masjid ini ya karena kalau enggak berjamaah, apa kata jamaah nanti? Karena setan pintar ketika kita itu paling dulu. Datang subuhan masjid paling dulu. di sini ini yang selalu nomor satu ke masjid itu saya. Setan masuk, memang kamu yang paling hebat. Dan kamu pantasnya yang sebagai ketua takmir. Bukan dia yang selalu masbuk. Hasadnya muncul. Dimainkan oleh setan. Datang setan dalam bentuk manusia. Pak, sebetulnya jenengan yang paling rajin. Yang pantas jadi takmir itu panjenengan. Setan dari kalangan manusianya muncul setelah bisikan setan dari kalangan jin. Gimana kalau kita adakan kudeta penggulingan takmir yang tidak pantas ini, Pak? Untuk diserahkan kepada Anda yang pantas. Siapa yang kira-kira bisa mendukung? Sudah bukan memakmurkan masjid, tapi memecah belah jamaah masjid. Kita kalau bisa diberi kemudahan oleh Allah, berangkat subuhan paling awal, berangkat Jumatan paling awal, pahami itu karunia Allah. Pahami itu kemudahan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada hebatnya kalau Allah tidak mudahkan. Apa hebatnya yang kita ditolong oleh Allah, diberi oleh Allah? Maka adanya kita cuma bersyukur. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa seperti itu. Jangan, oh ini saya, oh ini iman saya, oh ini hasil taklim saya. Jangan. Tapi alhamdulillah saya bisa seperti ini. Alhamdulillah saya dimudahkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah Allah bangunkan saya di malam hari. Syukuri. Lalu kita dibangunkan jam 3. Jangan kufuri dengan mati saja setengah 4. Tapi syukuri. Segera doa. Bangun tidur. Segera duduk. Dan beranjak ke kamar mandi. Jangan kita kufuri. Sudah diberi karunia. Bangun jam 3. Ditunda nanti saja setengah 4. Maka Allah akan cabut kenikmatan. Bangun-bangun setengah 6. Maka dari itu, ini perlu kita pahami. Wa ala hadha fayakunul murad biqaulihi hatta mayakumu bainahu wa bainaha ila dhira qurba ajalu la qurbuhu minal jannah bi amalihi. Maka makna hatta sampai dia dengan surga jaraknya itu tinggal satu dirham, itu dekatnya aja dia. Ketika tinggal satu hasta lagi dia mati, dia mengamalkan amalan kejelekan. Padahal kalau dia bisa bertahan pada kebaikan di akhir hayat ini, dia masuk surga. Bukan kedekatan amalan dia. Hingga amalannya mendekatkan dia ke jannah. Tinggal satu jengkal, dia meninggal. Bukan. Kalau amalan sudah meningkatkan ke jannah, masuklah dia ke jannah. Tapi ketika ajalnya tinggal sedikit, dia justru mengerjakan blunder bahasanya. Amalan ahlunar fayat khuluha. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi keikhlasan niat. Karena sungguhnya kita manusia itu sulit mengikhlaskan niat. Banyak kepentingan dan tujuan-tujuan yang keliru di hati-hati kita. Yang kita lebih kadang-kadang mencari ridho manusia daripada ridhonya Allah Ta'ala. Semoga Allah ringankan syariat Allah yang Allah bebankan di pundak-pundak kita. Kemudian kita diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Dan sungguhnya kita berupaya, kemudian berdoa. Karena semua pemberian Allah semata, bukan daya upaya dan kekuatan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Kita masuk hadis yang kelima, yakni al-munkarat wal bid'ah. Kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.